السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, كمسلمين كمسلمان كمسلمات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni', karya dari Syekh Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, ulama dalam mazhab Hambali, yang sampai kita pada syarat al-mabi', syarat objek akad, ya. Insyaallah akan kita jelaskan persyaratan yang kelima. Fadhal Sa'isan dibaca Ustaz. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يكون مقدورا على تسليمه, dan barang yang diperjualbelikan mampu untuk diserahkan. Iya, baik. Sebelum kita lanjutkan dulu, persyaratan selanjutnya, أن يكون مقدورا على تسليمه, barang yang objek dari akad jual beli adalah bisa diserahkan penjual kepada pembeli. Terkadang barang yang dimiliki memang milik si penjual, tapi belum bisa dia serahkan. Ya, ya. Maka ini mengandung gharar dan biasanya harganya murah. Seperti nanti mualif menjelaskan beberapa contohnya. Seperti umpamanya, ya, kalau barang sudah sampai di gudang si penjual, itu harga-harga standar. Tapi sekarang barang masih di perjalanan, masih berangkat umumnya dari negara yang memproduksi ini, seperti umumnya dari Amerika elektronik atau dari Jepang elektronik, ha? Dia beli satu peti kemas, kan masih di jalan. Masih di jalan, kan belum bisa diserahkan, masih di jalan. Ya, tentu harganya murah. Ya, atau dia memiliki barang, ya. Barang tersebut hilang, mobil umumnya hilang, mobil dia. Lalu kata dia, sehari dua hari nggak ketemu, ya udah saya jual aja. Si pembeli berada dalam gharar. Apa nilai gharar? Apa gharannya? Bisa jadi dia mencari 1, 2, 3, 4 hari nggak ketemu. Sedangkan dia sudah beli, ya, karena barang ini mungkin ketemu, mungkin dapat, mungkin tidak diserahkan, maka harganya tentu harga murah, ya. Sedangkan si keuntungan dia harga murah, ya. Ternyata tidak ketemu sama sekali, tidak bertemu sama sekali dengan barang tersebut, tentu dia akan rugi, walaupun kerugiannya murah. Terkadang dia baru mencari setengah hari ketemu. Qadarullah ma syaa fa'al, ketemu. Harga sudah harga murah. Dalam hal ini siapa yang rugi? Penjual. Karena harga umpamanya, harga yang mampu, yang bisa diserahkan umpamanya harganya 120 juta, tapi karena dia merasa ya udah, mungkin ketemu mungkin enggak dalam keadaan gharar, sehingga dibuat harga murah dan dia rugi. Ya. Dalam hal ini ada yang dirugikan. Andai umpamanya ketemu dalam waktu dekat, si penjual rugi karena harganya murah dan timbul kebencian dan hasad kepada si pembeli. Dan sebaliknya, andai kemudian sudah dibeli dengan harga murah tadi, sebulan gak ketemu-ketemu, tapi uang sudah diterima, ya, sudah terjadi akad, tidak bisa lagi dicabut. Sebulan ketiga baru ketemu, ya, yang rugi adalah si pembeli. Ini termasuk dalam perjudian. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Kata Allah, sungguhnya khamar dan perjudian, rijs kata Allah, adalah najis dan perbuatan syaitan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Rasulullah melarang dari jual beli yang mengandung gharar. Ini hikmahnya, kenapa jual beli ini seperti ini, yang tidak bisa diserahkan hukumnya diharamkan dan tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Karena kita jelaskan di dalam syariat Islam, dalam akad ini harusnya yang terjadi mempererat hubungan si penjual dan pembeli. Ya. Tetapi bila terjadi sebaliknya dalam kasus seperti yang kita jelaskan dalam persyaratan makduran ala taslimih, yang terjadi sebaliknya, maka dilarang dalam Islam. Sekarang mu'alif menjelaskan beberapa kasus cash yang berhubungan tentang jual beli yang ghairu maqdur taslim. Faddal ya Syekh. Fala yasihu bai'u abiq, maka tidak sah menjual budak yang lari. Washaridin, washarid. Syaridin, hewan yang lari, lepas atau lari. Ya, umpamanya seorang memiliki budak. Budak kan manusia. Ya. Kemudian budaknya lari dari rumah. Budak bukan pembantu, bukan sopir. Memang manusia, kemudian dia menjual dirinya dan jual diri atau dibeli oleh tuannya karena dia anak dari budak dulu sebelumnya. Ya. Itu harganya enggak murah, budak miliaran. Karena manusia bisa berbuat apa aja. Kalau Anda punya mobil, mobil cuma bisa bergerak ada bensin dan segala macam, dan terbatas kemampuannya, manusia tidak. Sehingga harga budak mahal. Ya. Kalau budak tersebut lari, ya, dan ini adalah sebuah dosa besar. Karena Allah mentakdirkan dia menjadi budak. Ya. Dan, loh, Islam berarti enggak adil dong, masa ada manusia jadi budak. Jadi budak itu bagi sebagai manusia luar biasa nyamannya daripada jadi merdeka. Kenapa? Karena seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh tuannya. Dia tidak perlu berpikir kerja lagi, udah ditanggung biaya hidupnya semua oleh tuannya. Hah? Kemudian dia memiliki keringanan dalam syariat Allah. Dalam masalah aurat, aurat perempuan, budak perempuan berbeda dengan wanita merdeka. Dalam masalah kewajiban jemaah, dia tidak selalu sholat jemaah. Subhanallah, kita lihat di sebagian negara budak banyak karena banyak enggak sholat jemaah. Laki-laki, ha? Subhanallah. Yang tidak wajib sholat Jumat adalah dan tidak wajib sholat jemaah budak. Ya. Tapi yang merdeka diwajibkan, ini pendapat sebagian para ulama, ya. Dan ini pendapat dikuatkan oleh banyak para ulama, masyaallah. Karena firman Allah warka'u marraki'in ruku'la kalim sama rahala ruku'i tertianya salat berjamaah. Ya. Dia lari dari rumah tuannya. Kemudian kan hilang 1 miliar. Kata tuannya, ya udah, siapa yang nemukan dia saya jual. Kamu mau beli? Ada tetangganya, oh saya lihat kemarin dia sepertinya lari kemari, mau saya kejar. Ya, harga 1 miliar tadi ditawar dia 500. Si pemilik daripada nol sama sekali mending 500 juta kan? Ya, setuju? Dia 500. Ya, tapi si pembeli mungkin cari ke sana, si budak dah lari ke kota lain. Berada dalam untung-untungan, bisa rugi, bisa untung. Karena itulah diharamkan dan termasuk bagian dari gharar. Begitu juga hewan yang lari. Pemilik ini memiliki kerbau atau sapi atau kambing, ha? Atau kuda hewannya kan mahal harganya, bisa 10 juta kalau sapi atau kerbau lepas dari kandangnya. Nah, kemudian ada temannya, sepertinya tetangganya melihat kambing kamu lepas ya, kerbau kamu lepas ya, iya udah saya beli aja ya, kalau harganya 9 juta ditawar 3 juta. Si pemilik, ya, daripada saya gak dapat nol sama sekali, mending saya dapat 3 juta. Si pembeli, kalau dia temukan dan dia dapatkan 3 juta, dia untung. Karena harganya 8-9 juta. Kalau ternyata sapi terkebunnya lari, entah kemana nyebrang pulau. Subhanallah, sapi kan kebun bisa berenang. Bisa nyebrang pulau, entah kemana yang nyarnya. Ya, rugi dia 3 juta, tak dapat imbal apa-apa. Maka ini diharamkan. Ya. Fadal Syekh. Nah, watayirin fi hawa dan menjual burung di udara. Ya, ini kasus lain, burung di udara. Dia memiliki burung lepas dari sangkarnya. Dan mungkin dibelinya mahal karena suaranya indah. Nah. Atau bulunya bagus. Boleh enggak dalam syariat Islam memiliki barang yang harganya sampai 2-3 juta burung hanya karena keindahan suara dengan keindahan warna apanya namanya, warna bulunya, boleh. Itu suatu hal yang mubah, selagi tidak berlebihan. Karena harganya 5 miliar, 2 miliar ini berlebihan ya, akhi. Dan selagi tidak ada dosa di sana. Sebagian ada melihara burung mahal harganya bukan karena keindahan warna, tapi syirik di situ ada. Nah, itu tidak boleh. Tapi dia tidak mengandung syirik, manfaat yang mubah, indah warnanya, nah, masya Allah, boleh. Tapi selagi masih masuk akal logis, 4-5 juta dijual. Ternyata qadar Allah, dia mungkin lagi apa isi bersihin sangkar atau apa, kebuk dibuka, ternyata burungnya ikut terbang, lepas. Terbang, tapi biasanya burung dari sangkar kan terbangnya pertama belum jauh-jauh. Terbang umumnya dekat pohon di rumah tetangganya. Kata tetangganya, masya Allah, Pak cari burung itu. Iya, yaudah saya tangkap. Saya beli nih, harga 500 ribu. Untung dia umumnya 2 juta setengah. Ya, si penjual daripada saya yang gak dapat sama sekali, mending 500 ribu. Si pembeli, kalau dia berhasil nangkap, untung 2 juta setengah. Kalau tidak berhasil, 500 ribunya hilang. Fadhil Syekh. Wasamakin fi ma'in, dan tidak sah menjual ikan di air. Ya, ikan di air di sini kalau umpamanya di apa di laut atau di sungai atau kolamnya banjir. Nah, tapi kalau kolamnya memungkinkan untuk mendapatkannya dengan cara diambil pakai apa namanya tangguk, jaring. Pakai jaring, insya Allah nggak ada masalah. Taib. Wala maqsubin fi ghairi ghasibihi min ghairi ghasibihi, dan tidak sah menjual barang rampasan, barang yang dirampas dari selain perampasnya atau orang yang mampu untuk mengambilnya. A, qadar Allah dirampas barang si B. A, qadar Allah kemudian dia bertobat dan cari-cari si B enggak ketemu. Ya, dia beli dari si C, datang beli kepada A. Saya tahu barang kamu dirampas si A dan alhamdulillah sekarang bertobat. Nah, boleh, ya udah bayar ke saya, ambil ke dia. Karena dia sudah bertobat. Kalau belum bertobat kan kelahi dulu dengan dia dan kemungkinan dia enggak mau menyerahkan. Alhamdulillah, maksudnya saya Ihsan. Atau yang mampu mengambilnya. Si A ini, si yang rampas belum bertobat. Tapi si C pembelinya masya Allah aparat atau dikenal sebagai jagoan, tapi dia jagoan yang baik hati lah, atau dia ngerti syariat Allah muamalat, dia beli, Pak saya tahu bahwa barang bapak dirampas si bulan, insya Allah saya bisa ngambil, saya beli ya. Ya tentu si penjual daripada barangnya nggak dapat sama sekali imbalan, ya udah saya jual. Kalau dia memungkinkan untuk mengambil, ya boleh. Atau dia mempunyai tokoh masyarakat sehingga gampang dia untuk mengambil dari yang rampas, boleh. Wabillahi taufiq. Jazakumullah khair. Kami sampaikan pada Al-Ustaz Rawandi Tarmizi atas penjelasan terkait dengan syarat sah jual beli. Dan untuk memperluas pembahasan dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan dalam bab ini, Anda bisa menghubungi kami dalam sesi soal jawab. Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Kami berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Silakan. Ya, halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Lia di Jakarta. Ibu Lia, silakan. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mau nanya, kalau kita membeli barang dari produk MLM, tapi kita hanya menggunakan saja, misalkan kosmetik gitu, Ustaz, boleh nggak? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu Lia di Jakarta, kami ulangi kembali. Bagaimana hukumnya membeli barang MLM dan fungsi atau tujuannya untuk kita gunakan sendiri, Ustaz? Seperti kosmetik, bolehkah? Hukum asal jual beli, bila barang itu barang yang mubah dan akadnya adalah akad yang benar, sesuai terpenuhi rukun dan syarat, hukum asalnya adalah al-aslu fil mu'amalatil ibahah. al-hilu wal ibahah, pada dasarnya asal muamalah itu adalah halal transaksinya dan mubah, boleh digunakan objeknya. Akan tapi dalam kasus ditanyakan seperti MLM, MLM diharamkan oleh banyak dewan fatwa ulama dunia, seperti dia bahkan Dr. Hussein Asy'arani dalam bukunya, disertasinya yang berjudul Taswik Tijari fil Fiqh Islami, Marketing dan Tinjauan Fikih, beliau mengatakan penelitian dalam hal ini, kata beliau tidak satu pun lembaga fatwa dunia yang menghalalkan sistem MLM tersebut karena mengandung unsur riba dan gharar. Akan tapi kalau tujuannya adalah objek atau barang, bukan bonus, ya. Dalam beberapa tanggapan seperti Dr. Sami Suwailim, salah seorang peneliti ekonomi syariah di IDB, Islamic Development Bank, beliau mengatakan kalau tujuan seorang, sampai pun kalau tujuan seorang adalah barang, bukan sistem, bukan bonus, bukan segala macam, ya, dia termasuk orang yang dirugikan. Karena harga real barang, harga produk barang, untuk barang itu dapat, dari bahan mentah jadi bahan jadi, itu paling 4% dari, 4 sampai 6% dari harga pembelian. 96% ini untuk membayar jaringan tadi, untuk bayar bonus. Maka Masya Allah, orang yang beli barang dengan umpamanya dia beli 1 juta, ya, sebetulnya harga pembuatannya 40 ribu. Anda beli 40 ribu dengan 40 ribu. Anda beli 40 ribu dengan realnya 40 ribu. Artinya kalau dijual dengan sistem biasa, harganya paling 40 ribu. Tapi dengan sistem ini bayar bonus yang besar tadi, harga bisa 1 juta. Ya, Anda tertipu namanya. Ya, dan tertipu dalam syariat Islam, suatu hal perbuatan yang membuat membuang-buang harta. Artinya daripada Anda beli tersebut, beli produk dengan sistem yang lain, dengan bukan sistem MLM, lebih murah, uangnya bisa berguna untuk Anda. Mau Anda sedekahkan, mau dipakai yang lain, dengan selisih harga yang besar tadi. Wabillahi taufiq. Jazakumullah khairan. Demikian Ibu Lia, barakallahu fiik. Dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon, silakan. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Kami ulangi kembali di 021-823-6543. Halo. Baik, kalau pagi terputus, kami sampaikan bagi Anda yang bertanya via telepon di 021-823-6543, atau Anda bisa menghubungi atau pertanyaan via pesan singkat di 0819-896543. Masih dalam pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqnik bersama Ustaz Dr. Wandi Tarmizi, hafizahullah ta'ala. Kita angkat kembali via telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak dikecilkan dulu volume suara televisi atau radionya. Ada feedback. Baik, mohon maaf. Ya. Dengan siapa di mana, Bapak? Baik, kami ulangi kembali, mungkin dikecilkan dulu volume suara televisi atau radionya bagi para pendengar dan pemirsa Roja yang ingin menghubungi kami agar tidak ada feedback. Kami berikan kesempatan kembali via telepon. Halo. Baik, kami akan pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan dari pendengar kita, Ustaz, bagaimana hukum seseorang yang membeli rumah dengan cara KPR dan sebagai dengan tujuan investasi? Ya, dan dengan alasan bahwa di sini tidak ada riba karena harga pokok dengan harga pembelian tunai untuk 5 tahun ke depan sama, tidak ada perbedaan. Dan saya diminta untuk menjadi saksi dari akad ini. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Saya belum bisa menghukuminya karena penyampaiannya tidak lengkap. Memang harganya sama tunai dengan tidak tunai umpamanya. Tapi dia kan nyicil kan ya? Selama 5 tahun. Bila terlambat, ada pertambahan atau tidak? Yang umumnya pasti ada. Umumnya pasti ada. Mereka mengatakan tujuannya adalah untuk sanksi jera agar orang itu disiplin bayar pada waktunya. Mau tujuannya sanksi jera, mau tujuan disiplin, mau apapun juga, ini pertambahan dari nilai hutang dan ini adalah riba. Ini dia riba jahiliyah. Anzirni azidka, beri aku masa tangguh, tempo pembayaran, penjadwalan ulang, nanti aku tambah. Maka ini riba jahiliyah. Maka investasi dengan cara melakukan riba bukan investasi namanya. Kehancuran bagi harta Anda dan bagi Anda sendiri sebagaimana dijanjikan oleh Allah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba dan Allah tumbuh kembangkan harta dari yang disedekahkan. Wabillahi taufiq. Jazakumullahu khairah. Silakan kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum, Umma. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa di mana? Dari seorang ibu di Jakarta. Baik. Saya mau bertanya, silakan, Pak. Silakan. Pak Tum, saya suka memberi pinjaman kepada teman. Nah. Jadi suka dikembalikan. Umpamanya pinjam 5 juta kembali 5 ribu, apa, dikembalikan dalam 10 bulan jadi tetap jadi 5 juta. Tapi orang itu suka memberi saya sesuatu gitu, kadang-kadang buah atau apa tanpa saya minta, apa halal atau tidak, gimana? Ibu sebelumnya dengan orang ini sering memberi enggak ke ibu juga sebelum ada akad pinjam-minjam? Bagaimana? Orang yang minjam ini, sebelum dia melakukan peminjaman uang kepada ibu, sering memberi hadiah juga enggak, makanan dan lain-lain? Enggak pernah. Tidak boleh ibu terima. Kalaupun dia tidak mau, ibu terima, ibu berikan ke fakir miskin. Jadi itu enggak halal ya, Pak? Tidak halal. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh banyak para ulama. Iya. Idza aqrada ahadakum qardan fa uhdiya ilaihi aw hamalahu fi dabatihi fala yaqbalha wa la yarkabha illa ajri bainahu wa bainahu qabla dzalika. Kata Nabi, bila seorang berikan pinjaman tentunya tanpa ada pertambahan riba. Ya. Kemudian yang penerima pinjaman memberikan hadiah, makanan, pakaian, dan lain-lain. Iya. Atau dia memberikan jasa tunggangan, naikin, pakai mobil dia gratis, atau pakai motor dia gratis. Iya. Kata Rasulullah, jangan terima hadiahnya dan jangan naiki hewan kendaraannya tersebut, kecuali sebelumnya mereka saling sudah melakukan ini. Oh iya. Karena kata ini adalah riba. Wabillah taufik. Oh gitu. Ya, terima kasih, Pak. Allah barik fik, Ibu. Jadi itu riba ya, Pak, ya? Betul, Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Dan hadiah yang diberikan berarti diberikan ke yang lain mungkin saja. Atau langsung ditolak. Kalau dia ingin terima juga, potong dari hutangnya. Potong dari hutangnya senilai. Dia berhutang umpamanya 5 juta. Pagi hari ini dia ngasih apa ya? Umpamanya dia ngasih makanan gado-gado, perkirakan gado-gado 15 ribu. Nah. Besok sore dia ngasih apa? Dia ngasih umpamanya baju bayi umpamanya harganya 50 ribu. Ya, hitung terus. Nanti ketika dia bayar, dibayarnya 5 juta. Sebentar dulu, saya lihat catatan dulu. Oh, ini sudah 2 juta. Enggak pernah kok sanksi 2 juta. Emang uang tidak, tapi lontong, baju ini, segala sate, segala macam sudah saya hitung. Masya Allah. Ya, oh enggak, ini tuh hadiah kok. Enggak, alhamdulillah. Kalau kamu enggak mau juga, tetap uangnya saya berikan kepada fakir miskin. Jadi halal. Ya. Masya Allah. Karena belum selesai. Kecuali Rasulullah SAW memang ketika bayar dilebihkan. Tapi kapan? Dalam hadis lupa nama sahabatnya, dia bertemu dengan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, maka kemudian Rasulullah SAW faqadani wa zadani, Rasulullah bayar hutang kepada sahabat tersebut Jabir kalau enggak salah, dan beliau lebihkan. Itu boleh, tapi pada saat pembayaran tidak ada kesepakatan dari awal. Ustaz Ihsan pinjam, Ustaz pinjam 5 juta, Ustaz, ya udah, berapa kembali, Ustaz? Tentu 5 juta. Kapan kembali, Ustaz Ihsan? Tanggal 1 Agustus 2017. Silahkan pakai. Ya, sampai 1 Agustus 2017 hadiah dari selama ini umpamanya enggak pernah saya Ihsan beri hadiah ke saya. Selama ini hadiah walaupun segelas cangkir teh saya tidak boleh terima. Bahkan Abu Hanifah murid-muridnya meriwayatkan bahwa imam ini kalau memberikan pinjaman kepada temannya hujan di luar, diajak berteduh ke rumah, dia tidak mau. Karena kalau tanpa pinjaman, mungkin dia tidak diundang untuk berteduh. Tapi ingatnya ada pinjaman, berarti sewa duduk. Sewa duduk, dia tidak mau. Karena khawatir ini riba, ya akhi. Tidak gampang masalah riba tersebut terjadi di antara kaum muslimin. Maka kemudian Ustaz Ihsan ngasih sesuatu-sesuatu. Ana mungkin, saya mungkin tidak enak nolaknya. Yaudah, saya hitung satu gelas teh pagi ini. Besok mungkin diajak makan malam, satu makan malam hari ini. Ana hitung. Ketika dia bayar, Ustaz ini bayar 5 juta. Saya bilang, enggak. Tapi kalau hadiah itu diberikan oleh dia pada saat pelunasan. Karena kalau tadi kan belum lunas. Iya. 1 Agustus diberikan, tadi kan tidak ada kesepakatan lebih dari 5 juta. Nah. Ustaz, ini 5 juta, Ustaz. Alhamdulillah tadi malam ana dari kebun, hasil kebun kemarin dari kebun, hasil kebunnya bagus. Hadiah, Ustaz. Boleh? Ini boleh. Oh, no. Misalkan hadis Jabir tadi, fazadani faqadani wa zadani. Rasulullah bayar hutang beliau dan beliau tambahkan. Tapi ketika pelunasan. Nah. Dan ini tidak terjadi di lembaga keuangan. Kalau dikatakan Rasulullah kan juga terima hadiah, kenapa umpamanya nasabah tidak boleh terima bonus? Bonus kan hadiah. Betul, Rasulullah terima hadiah. Tapi kapan? Pada saat pelunasan. Kalau Anda sebagai nasabah meminjamkan, berarti ke bank akadnya, ya, dapat hadiah pada saat menutup rekening. Ketika pelunasan kan? Tutup rekening atau ketika penarikan dikasih hadiah. Nah, Anda nabung umpamanya 1 miliar. Pada saat nabung tidak boleh terima hadiah. Pada saat narik tutup rekening dapat hadiah, itu betul. Tapi enggak mungkin mereka mengasih pada saat nutup atau pada saat penarikan. Ya, mereka beri itu pada saat Anda store. Allahu akbar. Artinya maknanya tadi kalau sekiranya buah yang diberikan peminjam di akhir pelunasan boleh diambil. Boleh. Dengan syarat tidak disyaratkan di awal. Tidak ada hukum riba di syariat. Barakallahu fik. Demikian umum ini tambahan faedah dari pertanyaan yang disampaikan. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Sabda. Mohon maaf Bapak, sepertinya koneksinya kurang bagus, mungkin sedikit bergeser dan dikecilkan volume suara televisi atau radionya, ada feedback. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Sabda. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kurang jelas. Mohon maaf Bapak, sepertinya kami tidak bisa menangkap dengan baik. Mohon maaf karena kami khawatir ada kekeliruan nanti dalam memahami pertanyaan. Ya, diberikan kesempatan kembali, Anda bisa menghubungi atau mencoba kembali di 0218236543. Silakan. Halo. Baik. Kami akan sekarang bertanya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya, atau mohon maaf, bagaimana cara menghapus dosa riba di masa lalu, Ustaz? Allah mengatakan, فَمَنْ جَاءَهُمْ عِزَوْتٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kata Allah Azza wa Jal, barang siapa yang datang kepada dia peringatan Allah, Allah mengharamkan riba, tahu dia pada saat ini, dulu mungkin karena jauh dari agama Allah, enggak tahu dia, orang ikut beli kendaraan dengan cara riba, dia beli juga, ikut juga, orang beli rumah dengan cara riba, dia ikut juga, orang nabung dapat tambahan riba, dia ikut juga, karena ikut kebanyakan teman-teman dan lain-lain, kemudian alhamdulillah Allah berikan hidayah dan dia tahu riba. Ya, maka kata Allah saat itu berhenti. Apapun konsekuensinya. Harus dijual aset, jual aset untuk menutupi hutang ribanya. Bila sudah tertutupi hutang ribanya dan selesai, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan yang telah berlalu dari dosa-dosa tersebut. Wa amruhu ilallah. Jangan teruskan lagi semenjak tahu itu. Sudah tahu tapi masih belum juga dilunasi hutang ribanya, masih ada akad ribanya, maka kata Allah, inilah orang-orang yang diancam oleh Allah untuk masuk neraka dan kekal di dalamnya. Kata Allah Azza wa Jalla, yang sudah selesai hutang ribanya, sudah tidak ada akad riba satupun, ya, alhamdulillah. status barang yang dia beli tadi dengan pinjaman riba halal, karena akad ribanya sudah selesai. Yang haram adalah ribanya saja. Wabillahi taufiq. Masyaallah. Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah membagikan warisan sesuai dengan tata cara yang syar'i? Akan tetapi orang tua kami belum wafat. Untuk menjaga persatuan keluarga. Jazakallahu khair. Allah yang barik fik. Syarat terjadinya hukum waris itu yang memiliki harta wafat. Andai masih hidup orang tua tadi, ya, tidak ada pembagian waris. Ya. Tapi dijelaskan juga syar'i, syar'i firman Allah, itu nama simulasi waris. Belajar ilmu waris boleh, bagus, bila pelajarannya benar. Ya. Wabillahi taufik. Jazakumullah khair. Baik, kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Jati TV yang bertanya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ya, Jadmiko Pati, Jawa Tengah, Pak. Silakan Pak Jadmiko, silakan. Ustaz, kalau kita memberi pinjaman uang kepada seseorang, ya, kemudian mensyarati agar orang tersebut merawat PPA yang ada di daerahnya, itu boleh apa enggak ya? Merawat apa, Bapak? TPA, TPA. TPA. Maksudnya apa, Pak Jadmiko? Agar biaya TPA itu diongkosi oleh dia. Dia pinjam uang. Ya, ya, ya. Tapi tanggung biaya, umumnya perawatan gedung, kamu tanggung. Ya. TPA tadi milik yang punya uang atau bukan? Tidak, bukan. Ini pilihannya, misalnya. Milik kaum muslimin. Kaum muslimin, kaum muslimin. Enggak ada masalah. Boleh insyaallah taala. Ya, terima kasih. Allah yabarik fikum. Baik, demikian Bapak, barakallahu fik wa jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon di 0218236543. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya Aziz dari Bekasi. Silakan Bapak. Mau nanya, apa hukumnya menjual barang tiruan? Menjual atau membeli barang tiruan? Baik, itu saja Pak? Iya, yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bagaimana hukum menjual dan membeli barang tiruan? Iya, salah satu tesis yang bagus tentang hal ini adalah hukuku ta'lif wal ikhtira. Subhanallah. Tesis tentang hak cipta. Dan sebelum tesis ini keluar, ada fatwa dari Dewan Para Ulama Sedunia di bawah OKI tentang masalah hukuku ta'lif al-ikhtira' tentang hak cipta baik karya ilmiah ataupun barang produksi. Itu dinyatakan bahwa ini dilindungi dalam syariat agama Allah Azza wa Jalla. Bahwa hak cipta dilindungi dalam syariat Allah, tidak boleh dibajak. KW artinya bajak. Kecuali yang maksud KW itu adalah kualitas. Ada kualitas 1, 2, 3 yang semuanya dibuat oleh perusahaan yang sama. Atau perusahaan yang buat KW ini dia beli hak cipta tapi tidak hak cipta nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi dia beli. Ya, silakan. Umpamanya saya punya buku Harta Haram Memeluk Kontemporer. Saya Ihsan menawarkan, Ustaz, boleh saya beli hak ciptanya? Sebagian saya bilang, yang sudah ada saya enggak jual. Tapi kalau Ustaz mau, juallah yang saya cetaknya saya soft copy, jual yang ke hard. Hard cover, soft cover, jual yang hard cover yang tebal, cetak segala macam itu silakan. Yang ini tidak. Atau kalau ingin dibeli seperti tadi, seperti ada sekarang yang maklun namanya. Ya. Maklun namanya perusahaan A minta dibuatkan perusahaan air minum merek India, ya, tapi dia beli barang dari perusahaan yang sudah punya merek standar-standar ini, tapi mereknya lain, ini boleh. Berarti ini kan dia kan sudah jualin di situ harga hak ciptanya dia. Berarti Anda datang umpamanya ke beberapa produsen baik elektronik atau apa pun, buatkan saya dengan spesifikasi ada perubahan sedikit dengan buat nama hak cipta sendiri. Kalau tidak, ini bagian dari mencuri. Dan hukumnya haram baik pembelinya maupun si penjualnya. Ya, cara bertaubatnya, ya, minta izin kepada orang yang anda zalimi itu pemilik cipta. Dan subhanallah, untuk sebagian produk seperti produk apa di bidang IT, program Microsoft, namanya apa ya, seperti program untuk komputer dan handphone, itu subhanallah hampir-hampir enggak pernah orang yang beli CD aslinya. Ini ada CD bajakan. Dengan alasan, Ustaz, kalau beli CD aslinya itu mahal. Bisa harga umpamanya 3 juta, 4 juta, atau $200, $300. Kalau yang bajakan cuma 100 ribu, tolong di set up, udah jadi. Saya bilang, harga 3 juta, 5 juta itu murah. Anda tidak percaya, bikin sendiri. 10 tahun, 30 tahun, Anda mungkin belum bisa bikin program tersebut. Ini sudah jadi, langsung dapat. Iya kan? Atau sebagian orang pemainnya dalam buku cetakan. Oh, Ustaz, buku Ustaz mahal. Mending beli bajakan. Hah? Murah, harganya mungkin seperempatnya. Saya bilang, pemainnya, mahal itu Anda sudah tinggal baca. Tidak perlu lagi nulis. Kalau saya suruh Anda tolong ketik. Hah? Umumnya harga ini 100 ribu. Tolong ketik, saya beri Anda 100 ribu. Mau? Ketik sekitar 500 halaman. Cuma 300 ribu. Berapa per lembarnya? Cuma 200 rupiah. Murah atau mahal, 200 rupiah sudah dapat tinggal baca. Nggak perlu ngetik, nggak perlu mikir lagi Anda. Murah ya, akhi. Dahulu para ulama menjual karya ilmiahnya. Ya, di antaranya Ibn Hajar al-Asqalani menjual salah satu bukunya kepada Raja Atraf. Ya, Al-Asfahani juga pernah menjual salah satu bukunya, ya, buku yang beliau karang di awal itu harganya kiluan emas sekitar 200 ribu, sekitar 2000 dinar. Masya Allah, tabarakallah. Maka hukumnya haram dan jangan Anda tiru, ya, dan jangan dijual, ya, baik itu pakaian, barang elektronik, segala macam tidak boleh, ya. Baik kita yang tahu, jangan dibeli, ya, karena berarti kita ikut membeli yang haram. Kecuali kita tidak tahu apa boleh buat. Dan bagi Anda yang sebagai pengusaha, ya, akhi, tawakal Allah. Mana tawakal Anda kepada Allah? Anda khawatir kalau buat merek baru enggak laku, Ustaz? Astagfirullah. Yang membuat orang membeli barang dan laku tidak laku Allah. Ya, walaupun umpamanya kualitas Anda di bawah yang ini, ya, dengan harga mungkin lebih tinggi daripada kualitas baru, kalau Allah ingin memberikan rezeki kepada Anda, Allah berikan. Ya, Allah berikan. Jazakumullah khair, Ustaz. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah bisa dikiaskan larangan menjual ikan yang ada di air dengan memancing, di mana kita mengeluarkan sejumlah uang untuk berada di sebuah pancingan khusus yang kita tidak tentu apakah dapat sedikit atau banyak? Jazakallahu khair. Allah barik fik. Wallahu ta'ala alam, ini betul. Tapi biasanya yang terjadi bukan begitu, setahu saya. Setahu saya, berapa dapat ditimbang, dijual. Dibeli. Kalau umpamanya, memang umpamanya setiap masuk sini, ya, mancing 100 ribu, dapat ikan 5 kilo, 100 ribu itu untung dia. Karena 5 kilo itu umpamanya harganya 150 ribu. Kadang dapat ikan 1 ekor, 1/4 kilo rugi dia. Ya, ini hukumnya adalah judi dan termasuk dalam bi' samaki fil ma, jual ikan dalam air, dan adalah perbuatan yang diharamkan. Allah barik. Kecuali dia masuk kemari tujuannya bukan ini. Akadnya adalah taman rekreasi. Di sana ada tempat permainan anak-anak. Bayar setiap masuk per orang umpamanya 200 ribu atau 50 ribu atau 20 ribu masuk. Di dalam ada taman pancing. Yang mau mancing silahkan. Ya. Tentu diisinya ikannya enggak terlalu mahal-mahal. Ya, sebagai apa namanya? Rekreasi atau sebagai rileks mancing, ha? Silahkan. Karena ini sekarang ikutnya walau akadnya walaupun mengandung gharar, dapat ikannya walaupun enggak terlalu mahal, tetapi walaupun mengandung gharar dia ngikut pada akad yang mubah. Ya. Dan yuktafaru fit tabi'i ma la yuktafaru fil matbu', dimaafkan pada akad yang mubah yang mengandung gharar bila statusnya pengikut pada akad yang mubah. Ya. Seperti umpamanya Anda naik pesawat, otomatis kan ada dalam tiket pesawat itu adalah asuransi jasara harja sekian persen dari pasti dari harga tiket sudah ada. Ya. Tujuan Anda adalah naik pesawat, bukan pengen asuransinya pengen jatuh. Maka di sini mengikut dan hukum asalnya adalah yuktafaru fit tabi'i ma la yuktafaru fil matbu', kata para ulama dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakna dengan ini. Maka kalau tujuannya rekreasi, anak-anak ikut, istri ikut, kemudian masuk ke sana, anak-anak itu permainannya, Anda sambil rileks umpamanya dapat alhamdulillah ikan satu ekor, dua ekor. Hah? Dan gratis, halal. Ya. Karena harganya adalah harga rekreasi. Dapat di situ alhamdulillah. Taib. Beda kalau umpamanya kalau masuk kolam pancing bayar lagi, itu beda. Kalau umpamanya ada tempat rekreasi tempat anak-anak, ada permainan yang bayar lagi dan permainan itu mengandung unsur judi. Bayul hasah umpamanya, lempar jatuh kemudian dapat koin kemudian bisa tukar dengan hadiah. Ya, ini riba ya, ini judi yang baru. Allah barik fikum. Nah, ini berhati-hati kita dalam tempat walaupun tempat permainan, tempat rekreasi. Banyak juga dipenuhi dengan perjudian. Wabillahi taufik. Jazakallah khairan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Abu Mafi di Parepare. Saya sudah resign dari bank konvensional, Ustaz. Allahu barik fi. Pertanyaannya, bolehkah saya menerima bonus pencapaian target tahun 2016 yang masuk ke rekening saya setelah resign? Alhamdulillah Allah telah memberikan hidayah kepada Abu Mafi. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang lainnya agar terhindar dari siksaan Allah di dunia sebelum di akhirat akibat melakukan dosa besar sebagai pencatat atau penulis akad riba atau sebagai pemakan riba. Bila seorang bertobat dari riba, maka mana yang halal dari uang dia? Bila dia memiliki harta yang lain bukan dari hasil riba, mungkin waris dari orang tua, hibah dari saudaranya, hadiah dari adiknya, ya ada yang halal, dan dengan yang halal ini dia masih bisa bertahan hidup setahun ke depan. Ada hibah dari orang tuanya atau waris dari orang tuanya yang dijual mungkin sekitar 400-300 juta, yang ini bisa menanggung hidup dia dan keluarganya selama satu tahun. Satu sen pun dari harta riba ini tidak halal bagi dia. Ya. Tapi bila dia tidak punya harta yang halal, dan umumnya kaum muslimin begini di Indonesia, dan hasil seluruh dari riba, Allah berikan hidayah dan dia bertobat dari riba, semoga Allah menerima pertobatan kaum muslimin. Kemudian sekarang kalau dia bersihkan dirinya dari harta riba semuanya, sampai baju di badan pun bukan dari yang halal, apakah juga harus dikeluarkan semua? Tidak. Untuk kebutuhan pokok, kebutuhan minimal, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan biaya makan dan hidup setahun ke depan, boleh dia potong. Karena kan kita katakan, harta riba ini mau diserahkan kemana, Syaisan? Kepada fakir miskin kan? Atau kemaslahatan umum. Sekarang kalau diserahkan semuanya, dia paling miskin. Maka dia yang paling berhak maka baca di bab akhir dari kitab Harta Haram Amal Kontemporer. Nukilan saya pendapat dari Imam An-Nawawi, nukilan Imam An-Nawawi dari para ulama sebelumnya, dari Imam Al-Ghazali dan Imam Syafi'i, dan Syekh Ibnu Taimiyah juga menukil dari pendapat pada perkataan tersebut, bahwa orang yang seluruh hartanya haram, bila dikeluarkan, dia menjadi fakir miskin, daripada diserahkannya kepada fakir miskin yang lain, dia pun berhak untuk memakainya. Maka, seperti saya katakan tadi, hitung kebutuhan minimal Anda setahun ke depan, umpamanya dapat uang resign tadi, bonus segala macam, uang pensiun segala macam, dapat 500 juta. Kebutuhan Anda dan anak-anak Anda setahun itu adalah cuma sekitar 200. Yang 200-nya pegang, ya, 300-nya berikan pada fakir miskin yang lain. 200 tadi bisa Anda mulai hidup dengan mencari yang halal untuk ke depannya. Wabillahi taufik. Jazakallahu khair. Dan tambahan, itu juga berarti boleh dimanfaatkan hasil uang pensiunan di bank dalam kondisi dia miskin, Ustaz. Betul. Betul. Baik. Ya, apalagi dalam kondisi dia pensiun, dia tidak bisa produktif lagi mencari harta. Betul, boleh. Jazakallahu khair. Dengan demikian tambahan pertanyaan dari Bapak Muhammad di Tangerang, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bolehkah uang riba diarahkan untuk pembangunan mahat tahfidz atau biaya operasional lembaga tersebut? Jazakallahu khair. Boleh, insyaallah taala, bila matrasfest tersebut tidak memungut bayaran iuran dari para santrinya. Terkadang mahat tahfidz ada yang mahal, artinya sudah bisa membiayai diri sendiri dari bayaran tersebut. Nah, terkadang memang seperti yang kasus ditanyakan, mungkin tidak bisa membiayainya. Adapun ada tarik profesional, ya profesional minimal. Ini guru-gurunya, terkadang guru-gurunya dan profesional lainnya ya di bawah rata-rata gaji ini UMR, boleh. Wabillahi taufiq. Jazakumullah khair. Kami berikan kesempatan kembali untuk 1-2 pertanyaan via telepon di 021-823-6543. Silakan. Baik, kami berikan kesempatan kembali. Mohon maaf, sambungannya terputus di 021-823-6543. Silakan bagi pendengar atau pemirsa. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Faisal. Dengan siapa di mana? Faisal di jalanan. Silakan, Pak. Paham, Ustaz. Kelakaan, Ustaz. Anu terkena riba mungkin. Masya Allah. Karena baru saja ngambil kendaraan, ya, mobil. Kemudian? Di suatu leasing tertentu. Iya. Anu berusaha setiap bulan memang untuk bayar tepat supaya tidak denda. Cuman memang tetap aja kalau terlambat terkena denda itu ada riba. Iya. Bagaimana solusi Ustaz, ya? Baik. Karena ya, ini kebutuhan pekerjaan, ya. Kebutuhan ini pekerjaannya baru. Ya, diwajibkan untuk ada kendaraan. Iya. Baik, Pak, itu saja. Iya, Ustaz. Iya, jazakallah khair, Pak. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beliau kadarullah terkena riba karena harus mengkredit kendaraan, mobil, beli mobil leasing, dengan cara kredit, okay, leasing, dan itu dilakukan karena untuk suatu keperluan pekerjaan yang mengharuskan dia memiliki kendaraan. Bagaimana solusinya? Sudah terjadi? Sudah terjadi. Qadarullah masya'a fa'ala, Allah ma'atan. Sekarang Anda mengetahui riba diharamkan oleh Allah, bertaubat. Bagaimana Anda cara bertaubat? Lunasi utang akad riba tersebut, selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan itu? Dengan dilunasi. Setelah dilunasi, Allah terima taubat Anda. Ya, satu-satunya solusi. Harus ada aset dijual. Ya, penting, Ustaz. Ada solusi yang halal. Kenapa harus Anda ambil yang haram? Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Solusinya umpamanya datang ke teman yang punya, Anda lihat punya tabungan, tolong dong beliin motor atau mobil. Kamu beli dulu, setelah kamu beli, saya beli kepada kamu nyicil dan lebih mahal dengan cara angsuran. Saya per bulan sih bisa, tapi beli cash enggak bisa. Dan tolong jangan ada denda keterlambatannya, itu riba, saya enggak mau. Mau enggak temannya? Dibelinya umpamanya 200 juta. Kamu mau bayar berapa? 5 tahun nyicil. Ya udah, saya jual 300 juta dengan cicilan sekian. Untung temannya 100 juta. Halal. Ya. Ini yang Allah katakan, wa halallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Karena jual beli tidak tunai. Wah, itu kali mahal ada pertambahan 100 juta riba juga. Kata siapa riba? Ini kan angka jual beli. Terlambat tidak ada denda, bukan pinjam uang. Kalau pinjam uang 200 juta lalu dibeliin mobil dibayar 300 juta itu betul riba. Sekarang saya langsung beli mobil. Tidak tunai 300 juta. Kalau dikatakan, oh itu tambah sama riba juga. Berarti Anda sama yang dikatakan oleh Allah. Qalu innamal bay'u mithlu riba. Orang-orang jahiliyah berkata, jual beli itu sama dengan riba. Jual beli mana yang sama dengan riba? Mereka berpikir mereka seperti tadi. Kalau jual beli tunai 200 juta, tidak tunai 300 juta, berarti ada pertama 100 juta. Ya, itu bukankah sama pinjam 200 juta bayar 300 juta? Kata Allah tidak sama. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kata Allah tidak sama. Yang beli tidak tunai berlebih, kata Allah jual beli aku halalkan. Yang pinjam uang 200 juta beli ke C, ha? 200 juta cash bayar ke dia nanti 300 juta, ini riba yang haram. Allah bedakan. Ya. Bukan cara berpikir jahiliyah yang menyamakan hal ini. Alhamdulillah ada solusi ya, akhi. Wabillahi taufik. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kita terima satu telepon terakhir, silakan di kesempatan pagi ini di 0218236543. Ya, halo. Silakan kami berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543 dalam pembahasan syarat-syarat sahnya jual beli. Kami berikan kesempatan. Ya, halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Ibu Lina, Pak. Ya, di mana, Om? Di Padang. Silakan, masyaallah. Begini, Pak. Saya kan dulu minjem uang riba, tapi pokoknya sudah saya pulangkan. Jadi tinggal bunganya, Pak. Iya. Terus jadinya itu nun harus saya bayar, Pak. Ya, itu saja pertanyaannya, Om. Baik. Saya itu aja, Pak. Baik. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengatakan wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Bila kalian bertobat, untuk kalian pokok hutang tanpa ada tambahan bunga riba. Pokok utang itu milik Anda. A, pinjam ke bank 1 miliar. Dengan bunga 20% per tahun. Ya. Berarti bisa kalau dibayar dalam setahun 1,2. Ya. Yang 1 miliarnya sudah dibayarnya. Nah. Yang 200 jutanya tidak dibayarnya. Berdosakah dia? Tidak. Bahkan kalau dia bayar, dia berdosa. Berarti yang bayar riba. Tapi permasalahannya, lembaga keuangan ini mau atau tidak? Tidak mau dia. Tapi, masya Allah, ya, secara hukum legal dia tidak bisa menarik 200 juta lagi. Bank tersebut. Iya, tentu. Nah. Dimanapun diajukan ke pengadilan di dunia ini, tidak ada yang mengakui bunga hak dari si pemberi pinjaman. Oleh karena itu, Anda lihat kenyataan, lembaga keuangan ini akan mengirim kepada nasabah yang belum bayar bunga, yang enggak bayar bunga tadi siapa? Apakah lembaga resmi? Aparat resmi, polisi, atau yang dikirimnya adalah debt collector preman. Umumnya yang kedua. Kalau resmi ngapain dia mengeluarkan, kalau memang legal ngapain dia harus mengeluarkan biaya untuk memelihara atau untuk membiayai preman ini? Kalau lebih baik mulai aparat dan gratis. Enggak. Karena tidak dilegalkan di dunia manapun juga. Ya. Oleh karena itu, agar tujuan dia untuk menipu orang-orang yang pinjam uang dengan dia, dia katakan angsuran pertama itu bunga, angsuran kedua bunga, 10 angsuran, 20 angsuran itu bunga saja, pokok belum perlu Anda bayar. Tapi tetap tidak bisa diajukan ke pengadilan dia. Mau dibilang pokok saya sudah bayar. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin semuanya, baik lembaga keuangan maupun pribadi, agar bertakwa kepada Allah. bahwa kita yang kita cari di dunia ini bukan sekedar materi, tetapi keridhaan Allah Azza wa Jalla. Apa gunanya materi yang anda dapatkan, sedangkan anda dalam mendapatkannya itu mendurhakai, mengingkari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan anda, menciptakan harta semuanya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Wallahu a'lam bittawfiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.